بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده، أما بعد. الإخوة الكرام حفظكم الله جميعا، kita insya Allah melanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Lu'lu' Al-Maknun. Tema kita pagi hari ini adalah Fadlu wa Makanatul Muhajirin, kedudukan kaum muhajirin, keutamaan dan kedudukan kaum muhajirin. Berkata pengarang kitab kita Musa'al Al-Anazi, "Hadza huwa hadithul hijrah allati kanat fatihata tarikhi jalilin." Inilah dia kisah tentang hijrah yang merupakan pembuka lembaran sejarah yang agung. Lam yuktab misluhu, pembuka lembaran sejarah yang agung yang tak pernah ada sejarah yang tertulis sepertinya. Wa kanatil hijratu an-nuqtatul fasilah fit tarikh. Hijrah adalah merupakan titik pembeda, poin pembeda dalam sejarah. Baina ahdin muzlimin muttarib, antara zaman yang penuh kegelapan, yang penuh keguncangan. Tuhtadara fihi al-hadarah, di mana pada saat itu dikebiri yang namanya peradaban manusia. Wa ahdin zahir, dengan zaman yang penuh dengan kebaikan. Sa'idin, kebahagiaan. Wulidat fihi hadaratun jadidah, zaman yang melahirkan peradaban baru. Adha'atil alam tariq al-majdi wal-falah, yang telah menerangi bagi alam raya ini jalan kemuliaan dan keberuntungan. Wa min ajli dhalika, karena itulah, kanal muhajirun alladhina taraku durahum wa amwalahum, kaum muhajirin yang telah rela dan sudi meninggalkan negeri mereka dan harta mereka. Wa biladahum, ya, tanah air mereka. Wa autanahum, tempat kelahiran mereka. Wa kharaju muhajirina fi sabilillah, demi berhijrah jalan Allah. Afdhalal muslimin, mereka lah sebaik-baik kaum muslimin. Wa alahum manzilatan, yang paling tinggi tingkat kedudukannya. Wa aktsaruhum thawaban, dan yang paling banyak ganjaran pahalanya. Jadi inilah hijrah yang dianggap pembuka sejarah, pembuka peradaban, memisahkan alam yang penuh kegelapan dengan alam yang penuh dengan cahaya dan terang benderang, menuju jalan kemuliaan dan kemenangan. Dan kaum muhajirin, mereka telah rela dan sudi meninggalkan harta mereka, rumah mereka, tanah kelahiran mereka. Mereka yang paling banyak ganjaran pahalanya, yang paling tinggi kedudukannya dalam Islam. Maka seluruh kaum muslimin dari awal hingga akhir yang paling utama adalah kaum muhajirin. Kata Allah, wassabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar, mereka lah orang-orang terdahulu dari golongan muhajirin ansar. Walladzina taba'uhum bihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan. Radiyallahu anhum wa radu anhum, Allah meridhai mereka, mereka pun ridha kepada Allah. Mereka yang paling banyak pahalanya, mereka yang paling tinggi kedudukannya dalam Islam, karena mereka memiliki amalan hijrah yang tak dimiliki oleh orang lainnya. Bahkan kaum Ansar pun di bawah mereka, karena kaum Ansar tidak memiliki amalan hijrah sebagaimana mereka. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, lil fuqara'il muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. Allah berfirman, mereka lah kaum fuqara dari golongan muhajirin yang telah diusir, dikeluarkan dari negeri mereka, ya, dan diambil harta mereka dalam rangka mereka hijrah untuk mencari karunia Allah dan keridhaannya, dan dalam rangka membela agama Allah dan Rasulnya. Mereka itulah orang-orang yang jujur keimanannya. Mujatta Syekh Ibrahim? Mujatta? Tafadhal. Ya Allah, tuasil. Bismillah. Qala Imam al-Baghawi rahimahullah ta'ala fi tafsirih hadhihi al-ayah, kharaju ila daril hijrati talaban li ridallahi azza wa jall. Naam, al-Baghawi, Imam al-Baghawi rahimahullah menyebutkan dalam tafsirnya tentang ayat di atas, mereka kaum muhajirin keluar ya, ke negeri tempat berhijrahnya kaum muslimin dalam rangka mencari ridha Allah azza wa jalla. Naam. Wa qala qatalatu haula'il muhajirin allazina taraku diyarul amwala wal asha'ira wa kharaju hubban lillah wa lirasulih sallallahu alaihi wasallam wa ikhtarul islama ala ma kanu fihi min shiddati hatta dhukira lana fataka. Berkata Qatadah, haula'il muhajirin, mereka lah kaum muhajirin alladzina tarakud diyar wal amwal, yang mereka rela meninggalkan negeri mereka dan harta mereka, wal asyair, meninggalkan keluarga dan karib kerabat mereka, wa kharaju hubban lillahi wal rasulih, mereka rela keluar meninggalkan itu semua karena cinta kepada Allah dan Rasulnya. Wakhtarul Islam ala ma kanu fi min syiddah, mereka lebih sudi memilih Islam dengan segala macam penderitaan yang mereka raih dan peroleh, dengan sebab meninggalkan negeri mereka, tanah kelahiran mereka, keluarga mereka, bahkan harta benda mereka. Mereka lebih mengutamakan Islam dengan segala macam penderitaan yang mereka hadapi. Hatta dzukira lana anna ar-rajula kana ya'sibul hajar ala batnih, sehingga disebutkan kepada kita di antara mereka ada yang kelaparan harus mengikat batu di perutnya, liyuqima bihi sulbahu minal ju', agar dapat tegak berdiri daripada rasa lapar yang mengusiknya. Wa kana ar-rajulu yattakhidhul hafirata, dan di antara mereka ya ada yang mendatangi sumur ya fi syita'i ya ma lahu disarun ghairuha. Ar-rajulu yattakhidhul hafirah, ya, mereka menjadikan lubang yang besar seperti sumur ketika musim dingin datang untuk masuk dalamnya demi mengusir rasa dingin. Ma lahu disarun, karena mereka tak punya selimut ghairuha, kecuali daripada itu. Rawal Imam Ahmad fi musnadihi wa Ibnu Abi Syaibah bi sanadin hasan an Abi Rihanah radhiyallahu anhu qaal. Imam Ahmad meriwayatkan dalam musnadnya dan Ibnu Abi Syaibah dengan sanad yang hasan dari Abu Rihanah radhiyallahu anhu, dia berkata, ghazawna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kami berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa asabana bardun lailah, suatu malam kami terkena cuaca dingin yang begitu ekstrim. Walaqad ra'aytu ar-rajula yahfiru al-hufrah thumma yadkhulu fiha, sungguh aku lihat benar-benar di antara mereka ada yang menggali tanah untuk masuk ke dalamnya karena tak punya selimut. Wa yadh'u tursahu 'alayhi, dia letakkan di atas tanah tersebut baju besinya untuk menutupi diri mereka dari rasa dingin yang berkesangat, yang sangat ekstrim bersangatan. Jadi mereka gali pasir tersebut, mereka tidur di dalam pasir dan meletakkan di atas tubuh mereka ya perisai demi menjadikan hal tersebut sebagai pengganti selimut karena dinginnya udara. Ya. Tafadhal. Akhraja Imamul Ahmad bi musnadihi wal Baghawi bi syarhi sunnah bi sanadin hasanin an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, abashiru ya ma'syara su'alikal muhajirina bil fawzi tam yawm al qiyamah tadkhuluna al jannah qabla aghniya'in nas bi nisfi yawmin wa dhalika miqdaru 500 sana. Al-Imam Ahmad dalam musnadnya mengeluarkan, demikian juga Imam Al-Baghawi dalam kitabnya Syarhus Sunnah dengan sanad yang hasan dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwasanya Rasulullah pernah bersabda, "Abshiru ya ma'asyara su'alikil muhajirin." Beruntunglah kalian, bergembiralah kalian wahai kaum muhajirin yang miskin bil fawzit tam, dengan kemenangan yang sempurna nanti di hari kiamat. Kalian akan masuk surga sebelum masuknya orang-orang kaya dengan jarak setengah hari, dan setengah hari itu sama dengan khamsina sanat, khamsi mi'ati sana, 500 tahun. Jadi bilangan hari di nanti di hari kiamat, satu hari di hari kiamat itu sama dengan 1000 tahun. Ya, Allahu Akbar, panjangnya hari kiamat. Satu hari di hari kiamat jika dikonversikan dengan hari kita di bumi ini sama dengan 1000 tahun. Wa inna yawman 'inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun. Kata Allah, sungguh satu hari kalian itu bagi Tuhanmu nanti di hari kiamat sama dengan hitungan 1000 tahun. Ya. Jadi satu hari kita menunggu di padang mahsyar sama dengan 1000 tahun. Ya. Allah musta'an. Dan kaum muhajirin mereka masuk surga. Kaum muhajirin yang fakir, yang miskin, mereka lebih dahulu masuk surga setengah hari dibandingkan orang-orang kaya dari para sahabat. Dan setengah harinya itu sama dengan 500 tahun. Naam. Hijratu Ali bin Abi Talib. Amma Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu faqad aqama bi Makkah 3 layalin wa ayyamiha hatta adda ar-Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-wada'a allati kanat indahu lin-nas thumma lahiqa bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa'adrakahu fi Quba'a panazala ma'ahu ala Kulthumi bin Hidmi radhiyallahu anha. Nah, adapun Ali bin Abi Talib, sebagaimana kita ketahui, Nabi SAW pesankan ke Abu Ali agar tidak hijrah, ya, terlebih dahulu sampai dia menyelesaikan segala macam tanggung jawab benda-benda, barang-barang titipan kaum Quraisy. Maka Ali bin Abi Talib tinggal 3 hari, ya, 3 malam setelah Rasulullah berangkat hijrah, dan dia segera menyerahkan segala macam bentuk titipan yang ada di rumah Rasulullah. Karena amanahnya Nabi, orang-orang itu menitipkan berbagai macam harta mereka pada Nabi manakala mereka ingin pergi untuk berdagang, berniaga, yang mereka titipkan pada Nabi SAW, tempat yang dianggap amanah, aman. Ya. Maka Ali menyelesaikan misinya mengembalikan segala macam bentuk benda-benda, harta-harta milik Quraisy. Selepas itu barulah dia mengikuti Rasulullah SAW. Inilah namanya amanah. Meski benda-benda itu milik Quraisy, milik kaum kafirin, meski mereka terusir, tapi mereka tetap jaga amanah. Tetap Rasulullah perintahkan Ali sempurnakan amanah manusia. Beban amanah tersebut tunaikan. Setelah itu barulah Ali berangkat. Dan Ali menjumpai Nabi kala itu masih di Quba. Dan Ali pun turun di rumah salah seorang mereka, ya, di rumah Kulthum bin Al-Hidim. Kulthum bin Hidim namanya adalah Kulthum bin Hidim. Naam, tafadhal. Min fadha'il Sahli bin Hunayfin وقد لاحظ سيدنا علي رضي الله عنه مدة إقامة بقباء امرأة مسلمة لا زوج لها ورأى إنسانا يأتيها من جوف الليل fayatribu 'alaiha babaha fatakhruju ilaihi fayu'tiha syai'an ma'ah fatakhuzuhu. Qala Ali radhiyallahu anhu fastarabtu bisya'nihi faqultu laha ya amatallah man hadzal rajulu allazi yatribu 'alaiki babaki kulla lailatin fatakhrujina ilaihi fayu'tika syai'an fayu'tiki syai'an la adari ma huwa wa anti imra'atun muslimatun la zaujalak. Qalat, kamil. Qalat, hadza sahlu bin hudayfi bin wahibin qad arafa anni imra'atun la ahdali fa iza amsa ada ala awsani qaumihi faqasaraha summa ja'ani biha faqala ihtatibi bihaza fakana aliyun ya'thiru dhalika kana aliyun ya'thiru dhalika min amri sahl ibn hunayfin radhiyallahu anhu hina halaka indahu bil iraq. Kisah dan keutamaan Sahal bin Hunayf. Sahal bin Hunayf dari suku Aus, dari kaum Ansar yang menerima kaum Muhajirin di kota Madinah, dan yang bernama Sahal bin Hunayf ini adalah sahabat Nabi yang mulia. Beliau pernah ikut perang Badar dan termasuk orang-orang yang tegar pada perang Uhud, tidak lari ketika orang-orang lari. Ya, dan Sahal bin Hunayf termasuk sahabat yang membaiat Nabi untuk siap mati, ya, demi membela Islam. Dan dia yang selalu membela Nabi SAW, menjadi perisai bagi Nabi SAW dengan memanah musuh-musuh yang mendekat dengan Nabi SAW. Beliau juga ikut perang Khandaq dan seluruh peperangan bersama Nabi SAW. Ketika Ali menjabat sebagai khalifah, Ali menjadikan sahabat Nabi ini Sahal bin Hunayf sebagai gubernur dari negeri Basrah, ya, ketika peristiwa perang Jamal. Kemudian juga dia ikut bersama Ali pada perang Siffin. Dia wafat di negeri Kufah di Irak sana pada tahun 38 Hijriah, dan Ali sempat menyorotkannya. Adapun Ali wafatnya pada tahun 40 Hijriah. Siapa Sahal bin Hunayf ini? Ya, berkata pengarang kitab kita, ketika Ali ada di kota Madinah, dia memperhatikan. Ya, ketika Ali tinggal di Quba. Quba adalah satu tempat yang sekarang di sana dibangun masjid, namanya Masjid Quba, yang berjarak dari Masjid Nabi SAW sekitar 2-3 kilometer. Ketika Ali berada di Quba, setelah beliau hijrah meninggalkan Mekah menuju Madinah, dia melihat ada seorang perempuan Muslim. Ya, perempuan Muslimah yang tak ada suami. Ya, boleh jadi dia termasuk perempuan yang hijrah dari Mekah, wallahu'alam. Yang jelas perempuan yang tak ada suaminya. Pada malam hari, Ali selalu melihat ada seorang laki-laki datang di tengah malam. Maksudnya ketika telah gelap, ketika senja. Laki-laki itu diperhatikan Ali mengetuk pintu rumah sang wanita. Kemudian keluarlah wanita itu dan dia memberikan kepada wanita itu sesuatu. Ya, kemudian diambil oleh perempuan tersebut. Karena gelap, Ali tak tahu apa yang diberikan. Berkata Ali, fastarabtu bisya'nihi. Aku merasa curiga dengan perbuatannya, apa yang dia berikan kepada wanita itu. Maka aku pun mendatangi sang wanita tersebut, kukatakan, ya amatullah, wahai wanita, man hadzal rajulu, siapa laki-laki ini yang setiap malam datang ke rumahmu, mengetuk pintumu, ya, kemudian memberikan kepadamu sesuatu. Aku tak kenal siapa dia, dan yang ku tahu engkau adalah seorang perempuan muslimah yang tak ada suamimu. Maka berkatalah wanita itu, dialah Sahal bin Hunayf bin Wahibin. Dia tahu aku seorang wanita yang tak punya suami, tak ada yang menafkahiku. Maka jika telah senja datang, dia pun berangkat mengambil berhala-berhala milik kaumnya. Yang berhala-berhala dipahat dari kayu-kayu diambil, kemudian dia hancurkan, dia potong-potong, kemudian dia bawa berhala-berhala tersebut kepadaku, dan dia berkata, "Anah, ini jadikanlah ya kayu-kayu ini sebagai bahan bakarmu untuk memasak." Jadi yang diberikannya adalah kayu-kayu dari berhala-berhala yang telah dihancurkan. Ya. Dan Ali bin Abi Thalib selalu ingat kisah tersebut. Ya. Dan menceritakannya manakala Sahal bin Hunayf ini meninggal di Irak. Begitulah apa yang dilakukan oleh Sahal bin Hunayf. Naam. Hijratu Suhaib ar-Rumi lamma arada Suhaib. Maka kana la yazalu. Qabla dhalik faqra wahida. Pada kana la yazalu bil Madinati maqdam Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ausanu ya'buduha rijalun min ahli al-Madinati. Faqbala qawmuhum ala tilkal awthani fahadamuha. Ya. Ketika Nabi tiba di Madinah, masih ada bersisa berhala-berhala yang disembah oleh kaum Ansar dahulu kala sebelum mereka masuk Islam. Ya, maka ketika itu kaumnya orang-orang Ansar ini yang telah masuk Islam menjadikan berhala-berhala tersebut sebagai kayu bakar setelah mereka hancurkan terlebih dahulu. Naam. Hijratu Suhaib ar-Rumi. Lamma arada Suhaib bin Sinan ar-Rumi radhiyallahu anhu al-hijrata min Makkah ila al-Madinah, saddahu nasun min kuffar Quraisy. Qalu lahu ataitana su'lukan haqiran. Fakasura maluka indana wa balaghta allazi balaghta. Summa turidu an takhruja bimalika wa nafsika, wallahi la yakunu dhalika. Faqala lahum Suhaibu radhiyallahu anhu, ara'aytum in ja'altu lakum mali atukhluna sabili? Qalu na'am. Qala ushidu anni ja'altu lakum mali. Na'am. Kemudian kita bercerita tentang kisah hijrahnya Suhaib ar-Rumi. Suhaib ar-Rumi ini adalah salah seorang sahabat Nabi yang dia tinggal di kota Mekah, berdiam di sana dan besar di sana. Asalnya dari negeri Romawi, dan asalnya bukan dari bangsa Romawi, dari bangsa Arab. Ya, disebut dengan nama ar-Rumi karena dari sana asal muasalnya, walaupun dia sebenarnya bangsa Arab. Namanya Suhaib bin Sinan ar-Rumi. Dia pedagang sukses di Makkah. Ketika Suhaib ar-Rumi ini ingin bertolak menuju Madinah dalam rangka berhijrah, maka kaum kafir Quraisy menghalangi Suhaib ar-Rumi. Mereka berkata, "Hei Suhaib, kau mau jalan ke mana? Engkau dulu begitu miskin, fakir, hina. Kemudian di negeri ini akhirnya engkau berhasil dalam berbisnis, berdagang. Engkau kaya raya, hartamu banyak. Di negeri ini lah kau berhasil kaya. Dan engkau mendapatkan apa yang kau dapatkan dari kedudukan. Kemudian engkau ingin keluar, meninggalkan negeri ini, membawa hartamu dan dirimu, demi Allah," kata mereka, "tak akan mungkin itu terjadi, wahai Suhaib." Padahal dia telah bekerja payah untuk mencari harta, berdagang, berniaga. Menurut Quraisy tak boleh dibawa hartanya, karena dia berhasil di kota Mekah. Kalau kau mau hijrah, hijrah saja, tapi jangan bawa hartamu. Hartamu itu kau dapatkan di sini karena memang kau tinggal bersama kami. Ini kezaliman yang besar. Ya, kata mereka, engkau bukan penduduk asli, engkau bukan orang tempatan. Engkau bukan orang tempatan, engkau datang kemari. Kemudian di sini kau sukses, kau kaya, kau ingin hijrah, kau bawa hartamu, enggak bisa. Ya, ini kata mereka. Mereka merasa lebih tinggi daripada Suhaib karena mereka orang tempatan. Apa istilahnya? Pemuda perempat, pemuda tempatan. Mereka yang pegang semuanya. Ini semua adalah warisan daripada leluhur kaum kafirin. Merasa lebih hebat karena dialah pemilik tempat. Ya. Banyak orang-orang zalim yang semacam ini. Ya. menjadi preman-preman atas nama pemuda tempatan, mengambil lahan-lahan kosong, lahan-lahan parkir dan seterusnya. Ya, nanti ada orang yang buat rumah, mereka pajak, mereka datang bayar uang keamanan. Subhanallah. Begitulah kira-kira Quraisy. Kalau mau keluar, keluar saja, tapi jangan kau bawa hartamu. Kau sukses di sini. Maka berkatalah Suhaib, kalau hartaku kuserahkan semua kepada kalian, kan biarkan aku pergi hijrah. Kata mereka, kalau itu yang kau lakukan, ya silakan dengan senang hati. Pergilah engkau, tinggalkan negeri ini, jangan kau bawa hartamu sedikit jua pun. Maka berkata Suhaib, kalau begitu kusaksikan kalian semua, semua hartaku kutinggalkan untuk kalian ambil sana. Yang penting jangan halangi aku hijrah. Allahu Akbar. Jadi hijrah dia tanpa harta, semua harta dia tinggalkan. Inilah risiko hijrah. Hijrah itu harus siap meninggalkan segala-galanya. Hijrah enggak boleh setengah-setengah. Tak ada yang bisa menghalangi seorang kepada hijrah. Apapun juga hartanya tinggalkan. Orang tua, kerabat semua tinggalkan. Anak istri semua tinggalkan, enggak boleh jadi penghalang dari hijrah. Begitu juga lah hijrah sekarang. Kita sedang menuju jalan hijrah, menuju jalan Rasulullah SAW. Jangan sampai ada apapun yang menghalangi kita untuk menuju Rasulullah, menuju sunnahnya, hijrah kepada sunnahnya. Apapun yang menjadi penghalang, tinggalkan. Siapapun di depan kita yang menghalangi, tinggalkan. Ya. Apapun nilainya, apapun harganya, mau orang tua, mau mertua, sanak kerabat, menghalangi kita hijrah, tinggalkan semua. Terus berjalan menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Wa fi riwayatin ukhra qala Suhaib radhiyallahu anhu, hal lakum an u'tiyakum awaqi min zahabin wa tukhluna sabili wa tufuna li fa'alu fatabi'tuhum ila makkata faqultu lahum uhfuru tahta asfikatil babi fa inna tahtahal awaqi. Ya. Dalam riwayat lainnya berkata Suhaib, maukah kan sekiranya kuberikan kepada kalian awaqi min zahabin, ya harta bendaku dari emas yang kumiliki, ya al-uqiyah itu satu uqiyah ya sama dengan 40 dirham, ya 40 dirham, maukah kalian sekiranya kutinggalkan untuk kalian emasku, tapi kan biarkan aku pergi berjalan meninggalkan kalian pergi ke menuju Nabi, ya, dan kan harus tepati janji kalian kepada aku, jangan halangi. Kata mereka, ya. Maka dia pun kembali ke Mekah, kembali ke rumahnya, dia katakan ini di bawah ya depan pintu rumahku ini gali. Mereka gali, ternyata di situlah dia simpan hartanya. Maka semuanya hartanya diambil oleh Quraisy. Begitulah jahatnya mereka. Inilah teroris sepanjang masa. Bukan kaum muslimin. Apa yang dirugikan kaum muslimin? Kaum muslimin tak pernah ganggu orang. Tak pernah mereka ambil harta orang, tak pernah mengambil apapun milik orang. Mana namanya teroris? Tak ada. Kaum kafirin mereka yang teroris. Bukan kaum muslimin. Dari zaman ke zaman. Pada zaman Musa terorisnya siapa? Fir'aun. Fir'aun yang mengkebiri hak-hak Bani Israel. Menjadi orang-orang merdeka yang mereka perbudak dengan paksa. Fir'aun yang menghalangi Bani Israel menyembah Tuhan yang satu. Fir'aun yang menjadikan mereka budak. Fir'aun yang membunuh laki-laki mereka. Siapa terorisnya di zaman Nabi Ibrahim? Terorisnya adalah Namrud. Apa yang dikerjakan Ibrahim? Ibrahim hanya mengajak mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sepanjang zaman. Tak ada seorang muslim yang teroris jika benar keislamannya. Jangankan ganggu orang, ganggu kucing pun dia tak mau. Jangankan bunuh orang, bunuh kucing pun haram baginya. Naam. Qala Suhaib radhiyallahu anhu, wa kharajtu hatta qadimtu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qabla an yatahawwala minha, ya'ni Quba'a. Falamma ra'ani qala, ya Aba Yahya, rabihal bay'u salasan. فقلت يا رسول الله ما سبقني إليك أحد وما أخبرك إلا جبريل عليه السلام. وفيه نزل قوله تعالى Wa minan nasi man yashtari nafsahu btigha. Wa minan nasi man yashri nafsahu btigha mardatillah. Wallahu raufun bil ibad. Berangkatlah Suhaib dengan tanpa harta. Ya, tibalah Suhaib di negeri Madinah. Dan dia pun mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum Nabi pindah dari Quba. Karena Nabi ketika sampai di Madinah, dia terlebih dahulu di Quba sampai membangun masjid di sana, barulah pindah ke masjidnya yang sekarang. Tatkala Rasulullah melihat kedatanganku, Nabi pun berkata, "Ya Abu Yahya, rabihal bai'u." Wahai Abu Yahya, sungguh beruntung apa yang telah kau jual. Dia jual semua hartanya untuk Allah Jalla wa'ala, demi Allah Azza wa Jalla, demi hijrah kepada Nabi SAW. Semua dia tinggalkannya, jual beli. Nabi menghitungnya itu jual beli, Allah menghitungnya jual beli. Harta yang dia serahkan demi selamat dirinya hijrah ke Nabi, dia anggap Allah itu bukan sia-sia. Dia telah menjual kepada Allah, dia Allah, Allah telah membeli hartanya. Karena itulah Rasulullah mengatakan, rabihal baik. Ya, ya Suhaib, sungguh beruntung apa yang telah kau lakukan. Sungguh telah sukses penjualan wahai Suhaib, 3 kali. Apa yang kita keluarkan dalam rangka hijrah kepada Allah itu adalah jual beli, saudara-saudaraku sekalian. Apapun yang kita lakukan untuk sampai kepada sunnah Rasulullah, hijrah kepada Nabi sekarang ini, itu jual beli kita dengan Allah. Ya, yang kita harus ingat, apa yang kita korbankan semua agar kita sampai kepada Nabi SAW, kepada sunnahnya, itu adalah jual beli. Apa yang kita keluarkan itu jual beli dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, apa yang kita sedekahkan, apa yang kita infakkan, segala pengorbanan kita untuk hijrah ini, itu jual beli dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, hal adullukum ala tijarah, maukah kalian kuberitahukan tentang satu perdagangan, tunjikum min azabin alim. Tijarah dalam bahasa Arab artinya perdagangan, di mana pedagang ini akan membuat kalian selamat daripada azab yang pedih. Tu'minuna billahi wa rasulih, dialah beriman kepada Allah Rasulnya. Wa tujahiluna fi sabilillah bi amwalikum, dan kalian berjihad ke Allah dengan harta kalian. Wa anfusikum, dengan jiwa kalian. Suhaib berjihad dengan hartanya demi sampai hijrah kepada Nabi, membela Nabi, membantu Nabi. Maka ini adalah jual beli. Kata Allah, fastabshiru bi bai'ikum alladhi bay'atum bih, bergembiralah kalian dengan jual beli kalian yang telah kalian lakukan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tiap hari kita sedang berjual beli kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita keluarkan enggak sia-sia. Ya. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah telah membeli dari orang-orang beriman jiwa-jiwa mereka dan harta-harta mereka dengan balasan surga. Yang kita beli itu surga. Yang kita keluarkan apa yang kita miliki, dari apa yang kita miliki, berupa harta, benda kita, diri kita, dan seterusnya. Ya, maka Allah turun kemudian, aku pun berkata, ya Rasulullah, ma sabaqani ilaika hadun, tidak ada orang yang tahu apa yang kulakukan dengan mereka kecuali engkau. Wa ma akhbaraka illa Jibril alaihi salam, sesungguhnya Jibril yang telah sampaikan kepadamu apa yang terjadi denganku. Jadi Nabi tak tahu, tak ada komunikasi, tak ada handphone, tak ada apapun juga. Ya. Tapi Jibril datang memberitahukan Nabi apa yang diperbuat oleh Suhaib Ar-Rumi agar sampai menemui Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Fihi nazala qawluhu ta'ala. Untuk dialah Allah turunkan firman-Nya, wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Dan di antara manusia ada orang-orang yang rela menjual apa yang dia jual, dirinya, ibtigha'a mardatillah, dalam rangka mencari keridhaan Allah. Wallahu ra'ufun bil ibad, dan dialah Allah Tuhan yang begitu penyayang kepada hamba-hambanya. Demikian kajian kita pagi hari ini, ikhwati fillah. Ada sisa waktu 1/4 jam. Mau kita baca kisah Salman, panjang, panjang sekali. Tak cukup 1/4 jam. Biarlah kita baca kisah masuk Islamnya Salman. Di kesempatan akan datang, seru kisah Islamnya ini, jangan lewatkan. Serial berikutnya Kita padakan dulu sampai di sini. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha anta, astaghfiruk wa atubu ilaik.